uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid walad bin Adam, pemimpin daripada seluruh keturunan anak Adam, manusia yang paling mulia, manusia yang kelak akan mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat, dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah menganugerahkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan kita di hari ini kita akan membahas atau menukilkan beberapa langkah yang sangat perlu untuk kita ketahui, yang kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang akan kita bacakan, kita nukilkan menjadi bagian yang akan menggerakkan hati kita, menggugah semangat kita mulia di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berkecil hati dengan nikmat sunnah. Dan tentunya hadirin rahimakumullah, kiranya yang perlu selalu kita ingat bahwa iblis la'natullah alaih tidak akan pernah melepaskan kita dengan bala tentaranya yang demikian banyak. Syaitan dari kalangan jin dan manusia tidak akan melepaskan sekejap pun, baik kita dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan tertidur. Syaitan akan berupaya untuk menghilangkan kebahagiaan yang hakiki dari kehidupan seorang hamba Allah. Demikianlah sumpah dari iblis la'natullah alaih di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika bersumpah di hadapan Allah, fabi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Perhatikan hadirin, iblis al-la'in bersumpah dengan menyebut kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya peringatan pada setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk mewaspadai. Iblis bersumpah di hadapan Allah, fabi'izzatika la'ughwiyannas ajma'in, sungguh-sungguh aku akan sesatkan semua umat manusia. Sungguh-sungguh aku akan menyesatkan semua umat manusia. Dan ini merupakan tonggak perjuangan yang terkutuk dari iblis la'natullah alaih, yang akan selalu tentunya berupaya menjauhkan kita untuk meraih dari kebahagiaan, sehingga hidup dengan tentara, hidup dalam keadaan hanya mengikuti hawa nafsu dan seruan syaitan. Nas'alullah as-salamah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini akan saya nukilkan beberapa poin yang dengannya kalau kita perhatikan, maka insyaallah kita akan bisa merasakan bagaimana kebahagiaan tatkala kita menjalani agama Allah yang agung dan mulia ini. Saya nukilkan secara ringkas dari nasihat Syekh Muhammad al-Imam hafizahullah ta'ala wa ra'ah, menyebutkan kepada kita beberapa jalan yang dengannya insyaAllah kita bisa mengingat bahwa kehidupan ini adalah perjuangan dan kemuliaan adalah berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama yang perlu kita perhatikan, beliau berkata, al-iqbalu ala ibadatillah kafilun bin najati minal fitan. Poin yang pertama diingatkan kepada kita semuanya bahwa upaya untuk menyibukkan diri dalam beribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi jalan keselamatan dari beragam fitnah. Hadirin rahimakumullah wa iyyakum, kiranya kita semuanya mengingat bahwa perjalanan kehidupan kita ini semakin hari kondisi yang ada adalah semakin buruk. Beragam fitnah akan semakin banyak. Dan bahkan hadirin rahimani Allah wa iyyakum, pengikut-pengikut kejelekan akan bertambah banyak. Dan hal itu sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ma ya'tikum 'amun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Kata beliau, tidaklah datang suatu masa kecuali kondisi yang berikutnya akan lebih buruk. Tidak akan datang suatu masa kecuali masa yang berikutnya secara pasti akan lebih buruk. Dan hal itulah yang kita perhatikan dan kita yakini. Tidak akan mungkin masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di sana ada para bintang-bintang yang mulia, para ulama, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, tidak akan sama apabila dibandingkan dengan kehidupan di masa para tabi'in. Demikian pula masa para tabi'in tidak akan mungkin sama apabila kita bandingkan dengan masa yang setelahnya. Hadirin, dan itu bahkan menjadi keyakinan bagi kita semuanya bahwa sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi adalah generasi yang pertama. Diikuti berikutnya, kemudian berikutnya, dan itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kiranya apa yang diingatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa umat ini atau kondisi umat dengan perjalanan waktu akan semakin buruk? Dan ini yang dominan. Kita tidak melihat tentunya di masa nanti. Kita katakan ini yang dominan. Dikatakan oleh beliau dalam memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebab kejelekan yang semakin bertambah, dikatakan oleh beliau, karena yaqillul ilm, semakin merdupnya ilmu. Hadirin, agama sempurna dan ada. Agama telah Allah turunkan dalam keadaan utuh. Tetapi meredup semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Meredup semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya semakin hari semakin tercabut berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan umat ini. Maka sangat wajar apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengingatkan kepada kita, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian, bersemangatlah dan bersegeralah untuk merealisasikan setiap ketaatan-ketaatan. Kenapa demikian? Fitanan kaqta'il lailil mudhlim. Kita akan berhadapan dengan fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Subhanallah. Musibah yang paling besar, ya ikhwah. Musibah yang paling besar yang menimpa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, adalah mautun nabi. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berarti terputusnya wahyu dari langit. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha, dengan terputusnya wahyu dari langit tentunya tidak akan ada lagi ayat-ayat yang Allah turunkan. Dan kemudian hadirin, terus keadaan kaum muslimin digoncang dengan beragam fitnah yang sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbi'u ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata beliau, ada orang yang di pagi harinya mereka dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, datang sore hari dalam keadaan sudah menjadi orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka, wayumsi mu'minan, di sore harinya dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, datang esok hari menjadi orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjual agamanya dengan sesuatu yang sangat sedikit dari perhiasan dunia. Ini yang ada, ya ikhwah. Makanya ikhwah dibillah rahimani Allah wa iyyakum, semangat untuk melakukan ketaatan dan setiap kita memperhatikan dari amalan-amalan yang diperintahkan kepada kita, itu jalan menggapai keselamatan dari beragam fitnah. Tersibukkannya kita dengan memperhatikan setiap poin kebaikan-kebaikan, itu adalah kebahagiaan bagi seorang muslim. Kalau yang lain menyibukkan dengan beragam cara untuk merasakan daripada kehidupan dunia ini, maka seorang hamba Allah berupaya untuk memperhatikan ketaatan. Hadirin, coba kalau kita perhatikan umur yang ada dalam kehidupan kita. Tidak hanya hadirin, kematian itu sebagai perkara yang gaib, yang hanyalah Allah yang mengetahuinya. Tetapi dengan lemahnya fisik kita, dengan teramatnya atau teramat pendek daripada umur kita, amat sangat merugi kalau seandainya kita tidak berupaya mencari keselamatan di masa ketika nyawa masih berada di dalam raga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku, kata Rasulullah, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Waqalla man yajuzu dzalik. Sangat sedikit kata beliau. Sangat sedikit yang melampaui daripada batasan yang ada. Subhanallah, ini yang ada. Tidaklah sama umur-umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat yang terdahulu. Sebagaimana umurnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ataupun yang lainnya tidak sama. Dan ini mengingatkan hadirin tuntutan dan kebutuhan kita kepada ibadah itu sangat vital. Sekali lagi, kebutuhan kita kepada ibadah itu sangat penting. Kalaulah barakallahu fikum seseorang tidak bisa merasakan lazzatul iman, kelezatan keimanan, kelezatan beribadah kepada Allah, mana mungkin dia akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Kalau seorang tersibukkan dengan selain jalan, meniti jalan kemuliaan, jalan apa yang akan dia tempuh? Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk umatnya di masa beragam fitnah menghampiri kaum muslimin, yang mana fitnah ini laksana potongan-potongan malam, tenggelamnya sang surya, datangnya waktu isya, kemudian semakin gelap dan semakin gelap. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa akan tetap ada segolongan daripada hamba-hamba Allah yang mendapatkan pertolongan dari Allah, istiqamah alal haq. Mereka masih mampu tegak di atas ketaatan, di atas al-haq. La yadurruhum man khalafahum. La yadurruhum man khalafahum. Subhanallah. Teringat saya dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Kata beliau, sebuah karamah dalam kehidupan seorang muslim, sebuah karamah dalam kehidupan seorang muslim, ketika ada seseorang yang mampu istiqamah di atas kemurnian nilai-nilai agama tatkala fitnah itu berhamburan di kehidupannya. Ini karamah. Tidak ada karamah yang melebihi daripada kemuliaan seorang hamba Allah mampu istiqamah ketika fitnah-fitnah itu melanda kehidupan seorang muslim. Hadirin, kalau sekedar yang dikatakan kemuliaan ataupun karamah, yang kita tentunya tidak mengingkari akan adanya karamah yang Allah anugerahkan kepada sebagian hambanya. Dari antara mereka, mungkin tiba-tiba bisa berjalan di atas air, sebagaimana para sahabat. Sebagian mereka ada yang bisa memerintahkan binatang-binatang di hutan sehingga keluar secara bersamaan. Dan yang lainnya. Ataupun karamah-karamah yang terjadi. Yang perlu kita ingat, itu adalah karamah yang berkaitan dengan fisik yang Allah anugerahkan kepada sebagian hamba-hamba yang dicintainya. Akan tetapi hadirin, lebih besar daripada itu, kata beliau, adalah ketika seseorang mampu istiqamah alal haq. Ketika seorang mampu untuk istiqamah, itu karamah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menganugerahkan istiqamah bersabar kita dalam meniti jalannya. Hadirin, ta'ifah yang demikian, golongan orang-orang yang dicintai Allah ini, mereka akan dilipatkan ketaatannya, kebaikan yang dia lakukan. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Orang-orang yang melakukan ibadah, subhanallah, ini upaya untuk menyibukkan diri kita dengan ibadah. Al-ibadatu fil haraj. Orang yang berupaya menyibukkan diri dengan ibadah di masa haraj, itu laksana orang yang hijrah menuju kepada-Ku. Subhanallah. Apa yang dimaknakan dengan al-haraj? Dikatakan oleh para ulama, al-haraj banyaknya pembunuhan, banyaknya peperangan, banyaknya sikap fanatisme, banyaknya bentuk hizbiyah, dan beragam keadaan muncul di tengah-tengah umat manusia, sebuah gerakan yang disandarkan atau yang notabinenya loyalitas diletakkan bukan kepada maqala Allah wa maqala Rasul. Ketika muncul hal yang seperti ini, keadaan yang carut marut dari akhlak yang rusak, mudahnya terjadi pembunuhan, munculnya fanatisme pada tingkatan yang sangat tidak wajar, muncul seorang hamba yang bersemangat untuk menjaga ketaatan. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksana orang yang hijrah menuju. Ini kemuliaan. Dan mana yang lebih mulia? Orang yang mampu istiqamah ataukah orang yang menyerahnya? Mana yang lebih bahagia? Orang yang menyibukkan dengan perkara-perkara yang ada kalanya, bukan segera tidak mendatangkan kemanfaatan, bahkan ada kalanya menyibukkan dengan perkara-perkara yang akan mendatangkan bahaya atau bahkan amarah dari Allah. Mana yang lebih mulia dan bahagia daripada seseorang yang berupaya untuk melihat setiap nilai-nilai kebaikan apakah ada dalam kehidupannya? Subhanallah, sekali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam setiap harinya, itu selalu memantau adakah nilai-nilai kebaikan yang pernah diwariskan Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum diamalkan. Ini hadirin, ciri seorang manusia yang rabbani, memantau nilai-nilai kebaikan, segenap nilai-nilai kebaikan yang pernah diajarkan, yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Kata beliau, "Ma taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewariskan, meninggalkan sebuah amalan, apapun amalan itu. Dalam bahasa kita mungkin kita bisa katakan, dalam sebuah makna, sekecil apapun perbuatan itu. Tolong dimatikan suaranya. Kata Abu Bakar, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan suatu amalan apapun sifatnya sekecil apapun illa fa'altu, kecuali saya, aku akan berupaya melakukannya, merealisasikannya. Ini kenapa? Apa rahasianya? Apa yang menjadi motivasi baginya? Kata beliau, sungguh wa inni la khasyitu, sungguh aku sangat mengkhawatirkan, aku sangat takut pada diriku kalau seandainya aku meninggalkan sesuatu yang pernah diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya aku akan menjadi orang yang binasa kalau aku meninggalkan satu perbuatan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir kebinasaan yang akan aku dapatkan. Coba bayangkan. Hadirin, dengan telinganya beliau mendengarkan janji yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah termasuk seorang yang al-ashru al-mubasyaruna bil jannah, orang yang tentunya mendapatkan janji dari Allah kelak untuk dimasukkan dalam syurga. Bahkan secara mutlak Abu Bakar adalah orang yang terbaik setelah seluruh para nabi. Setelah seluruh para nabi, orang yang paling mulia, orang yang terbaik adalah Abu Bakar. Tapi beliau berkata dengan ungkapan sebagaimana yang kita dengarkan. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Sehingga hadirin ada semangat memperhatikan nilai-nilai kebaikan yang sangat membantu kita. Sehingga kita berharap kepada Allah. Kita tersibukkan dengan perkara-perkara yang akan mendatangkan kemanfaatan. Kiranya hadirin, sikap atau yang dikatakan dengan sikap zuhud itu akan membawa kita, membingkai kehidupan kita dalam keadaan yang akan lebih baik. Kita tahu semuanya, dan insya Allah tidak lupa bahwa definisi daripada zuhud ini apa? Secara ringkas, kita nukilkan yang paling ringkas. Dikatakan zuhud itu tarku ma la yanfa', meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan kemanfaatan. Meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan kemanfaatan. Hadirin rahimakumullah, mungkin ini merupakan salah satu sifat yang kalau dimiliki oleh setiap muslim, dia akan bisa menyibukkan dirinya untuk melakukan nilai-nilai kebaikan yang telah diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua yang perlu untuk kita perhatikan setelah kita mengetahui jalan yang pertama untuk meraih kebahagiaan dalam beragama adalah upaya untuk menyibukkan dengan merealisasikan semua nilai-nilai ketaatan dalam kehidupan, berupaya untuk berlomba sebagaimana generasi yang pertama yang Allah sifati sebagai as-sabiqun al-awwalun. Maka jalan berikutnya yang harus kita ingat, Ini yang masih hidup, tolong dia. Yang kedua, jalan berikutnya adalah al-fadlu lillah wahd fi najati min jami'il hidan. Yang harus kita ingat hadirin rahimakumullah, bahwa ketika seseorang mampu untuk melakukan kebaikan, ketika seseorang mampu untuk merealisasikan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya, yang perlu kita ingat, semuanya itu adalah anugerah dan fadilah yang Allah berikan. Terjaganya seseorang dari fitnah, terjaganya seseorang dari fitnah, itu adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya. Hadirin, tadi sudah kita ingatkan bahwa fitnah itu selalu bermunculan. Tidak salah untuk kita katakan, bukan menghilang satu, kemudian datang yang lainnya, atau mati satu, kemudian tumbuh yang lainnya. Lah, apa yang telah tumbuh daripada fitnah, yang bermunculan dari fitnah, ini tidak akan mati. Dan teriringi setelah itu, datangnya fitnah-fitnah yang terus berhamburan, yang menyerbu kaum muslimin. Ini yang harus kita ingat. Maka ketika seseorang merasakan mampu untuk melakukan ketaatan, dia merasakan lezzahnya keimanan, yang perlu kita ingat, ini adalah anugerah dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh beliau, orang yang Allah jaga dan merupakan kebahagiaan yang akan dirasakan sepanjang kehidupannya, ketika seseorang itu mendapatkan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan taufiknya, selalu terbuka hatinya, mampu untuk melakukan ketaatan. Yang kedua, ketika orang ini terus berkesinambungan dalam kehidupannya, mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ada kalanya dalam kehidupan kita ini, subhanallah, sudah Allah kenalkan kita dengan sunnah. Alhamdulillah, Allah kenalkan kita untuk mencintai tauhid. Allah bimbing kita untuk mencintai ilmu. Allah buka hati kita untuk membenci kesyirikan, membenci perkara-perkara bid'ah, kemungkaran dan beragam kekejian. Itu adalah nikmat Allah. Ketika telah Allah kenalkan, itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kiranya perlu kita ingat, akankah nikmat ini terus dalam keadaan ada dalam kehidupan kita? Itu yang perlu kita ingat. Mengingat apa yang telah kita ingatkan, beragam fitnah ada di hadapan kita. Betapa banyaknya orang yang dahulunya masya Allah bersama kita, kita telah berhusnudzon kepadanya, semangat dalam melangkah, meraih kemuliaan dengan sunnah. Tetapi dengan berjalannya waktu, tersingkirkan daripada peredaran, daripada kenikmatan menjalani kehidupan yang seharusnya senantiasa tegar di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yang saya yakin semuanya telah mengingatnya dan membacanya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati hambanya, hati-hati hambanya, tegarkanlah, kokohkanlah hati ini di atas agamamu. Ini yang kita minta. Ini yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan seorang Nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan doa kepada kita. Dan itu subhanallah menunjukkan bahwa kalau seandainya kenikmatan ini tidak berkesinambungan, nikmatus sunnah ini tidak berkesinambungan, Allah tidak memberikan istiqamah kepada seseorang, maka sungguh hadirin, dia akan benar-benar merasakan bagaimana tertatih-tatihnya menjalani kehidupan, walaupun mungkin dia tersenyum ataupun bisa tertawa, karena hakikatnya semuanya hanya semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam doanya mengajarkan kepada kita penggalan doa yang insya Allah juga saya harapkan semua yang telah menghafalkannya hafal semuanya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau timpakan musibah itu mengenai agamaku, menimpa agamaku. Coba perhatikan doa seorang Nabi yang ma'asum. Beliau mengajarkan doa kepada kita. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Subhanallah. Betapa banyaknya yang dulu masya Allah terjaga tauhidnya, tiba-tiba menimpang, terjerembab dalam kesyirikan. Terjerembab dalam kesyirikan. Betapa banyaknya yang dahulunya bersemangat melakukan nilai-nilai kebaikan secara zahir, tiba-tiba hadirin terjerembab dalam muhdatsatul umur, dalam perkara-perkara bid'ah. Betapa banyaknya yang awalnya adalah orang yang merasakan al-istiqamah, kemudian terjerembab, berselimutkan, masuk atau bahkan terjerembab dalam lumpur dosa. Hadirin rahimakumullah, itulah musibah yang menimpa agama. Yang ada kalanya ketika musibah menimpa agama, orang tidak menyadarinya. Itu yang berbahaya. Tatkala musibah itu menimpa agamanya, dia tidak menyadarinya. Ini tentunya hal yang sangat mengkhawatirkan. Lain hanya kalau musibah itu menimpa dunia, kita sangat terasa. Kita memiliki kepekaan. Kalau musibah itu menimpa apa yang ada pada kita, dunia kita, kita dicubit ya kawan. Kita terasa bagaimana sakitnya dicubit. Terinjak duri yang menancap di tubuh kita. Kita terasa. Tertusuk duri di tubuh kita. Sebutir pasir yang masuk di dalam mata kita. Ketika angin berhembus kemudian membawa debu. Satu debu masuk ke mata kita. Kita merasakan sakit. Terasa sesuatu yang masuk. Apalagi musibah yang besar. Badai. Kemudian gempa. Ataupun tsunami. Ataupun yang lainnya. Setiap kita bisa merasakan itu adalah musibah. Tetapi yang berkaitan tentang musibah dalam agama, siapa yang bisa merasakan? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak jadikan hatinya peka, bercahaya, tidak akan mungkin bisa merasakan. Betapa banyak golongan yang Allah sifati wa yasabuna annahum yusniuna sun'a. Menyangka bahwasanya mereka sedang beramal, melakukan kebaikan. Tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala menjadi haba'an mentura. Menjadi sesuatu debu yang berterbangan wal'iyadu billah. Makanya ikhwati fillah, Allah mengingatkan kepada kita semuanya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Allah ingatkan dalam ayat ini, kalaulah bukan karena fadilah yang Allah anugerahkan, kalaulah bukan karena rahmatnya, tidak ada satupun kita yang bisa suci. Subhanallah. Coba ikhwah, setiap anggota tubuh kita ini, dalam setiap hari kita merasakan terlalu banyak khianat yang kita lakukan dari amanat yang ada. Mata kita betapa banyaknya melihat perkara-perkara yang haram. Mulut kita betapa banyaknya terucap ucapan-ucapan yang ada kalanya menyakiti hati saudara kita. Atau mungkin melafalkan lafal-lafal yang tentunya akan menjadikan hitam hatinya. Betapa banyaknya hati kita kadangkala memiliki tuduhan dan prasangka yang buruk. Atau sebuah perkataan-perkataan hati yang sifatnya adalah negatif. Betapa banyaknya kaki kita melangkah kepada sesuatu yang tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, sekali lagi, kalaulah bukan karena Allah, kalaulah bukan karena pertolongan Allah, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, tidak akan mampu kita berjalan di atas petunjuk. Tidak akan ada satupun kita yang mampu berjalan di atas kenikmatan kalaulah Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Makanya hadirin, jangan jadikan lisan kita keluh untuk selalu meminta dan mengiba kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan fadilah dan rahmatnya untuk kita semuanya. Dengan biasa kita mengiba kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hadirin rahimakumullah, coba perhatikan ketika munculnya fitnah-fitnah yang ada, maka yang subhanallah terjerembab dalam fitnah, selalu yang terjerembab dalam fitnah adalah orang-orang yang melupakan terwujudnya nilai-nilai kebaikan dari Allah subhanahu atau nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya. Makanya masya Allah, kita, saya, dan mungkin ikhwan merasakan bagaimana kita ini barakallahu fikum sangat banyak kita melalaikan daripada ketaatan-ketaatan dalam umur kita. Makanya yang perlu kita ingatkan, cobalah setiap kita ini memiliki kekhawatiran, terus merasakan bagaimana bahaya daripada kenifakan, Jangan-jangan terhambatnya kita untuk melakukan ketaatan bukan sekedar tertanda atau sebuah tanda bahwasanya Allah menutup rahmat untuk kita, tapi lebih daripada itu, barakallahu fikum, seharusnya terasa pada diri kita. Jangan-jangan kita sudah mulai mengikuti seruan-seruan tipu daya daripada syaitan. Coba hadirin, nilai kebaikan, nilai-nilai kebaikan apa yang mampu kita lakukan? Dan apa yang telah kita lakukan? Kalau seandainya kita berkaca dan melihat bagaimana keadaan para salaf, sangat dan teramat malu kondisi kita untuk membandingkan dengan mereka. Kesibukan mereka jauh daripada kesibukan kita. Kesibukan mereka penuh dengan kemuliaan. Kesibukan kita penuh dengan kesia-siaan. Makanya, kalaulah bukan karena fadilah, kalaulah bukan karena nama Allah, dan kalaulah bukan karena berkesinambungannya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, tidak mampu kita untuk istiqamah. Fitnah semakin banyak. Syubhat semakin bertebaran. Dan fitnah itu syahwat. Setiap kita merasakannya. Demikian berat. Ini yang harus kita ingat. Kemudian langkah yang selanjutnya, yang ketiga. Mirip dengan yang sebelumnya. Dikatakan oleh beliau, al-firaru minal fitan waluzumu kulli mri'in amalah. Diingatkan kepada kita, hendaknya setiap kita berupaya untuk menjauh dari beragam fitnah yang ada. Dan terus berupaya untuk menjaga rutinitas kebaikan dalam kehidupan kita. Ini nasihat yang ketiga. Upaya dari kita untuk kita menjauh dari para pintu-pintu fitnah. Dan selalu berupaya untuk kita menjaga lisan kita, hati kita, langkah kita. Sehingga tidak terjerembab dari sekian fitnah yang bertebaran. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam hadisnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengingatkan bagaimana keadaan adanya sebuah keadaan yang sebaik-baik harta seorang muslim di satu saat. Itu merupakan kondisi yang terbaik baginya di kala itu. Tatkala dia memiliki seekor kambing, dia jaga, dia pelihara di pegunungan-pegunungan, di tempat-tempat yang bisa terjaga, dia lakukan itu.